Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena telah memberikan kepada kita limpahan kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad yang telah menjadi teladan baik dalam kehidupan kita, bagaimana cara mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Para pendengar yang dirahmati Allah, kita telah sampai pada ayat 40 dari surat Yusuf. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum awa aba'ukum Ma anzalallahu biha min sultan Inil hukmu illa lillah Amara alla ta'budu illa iyyah Zalikad dinul qayyim Walakinna aksaran nasi la ya'lamun Kamu sekalian tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Para pendengar yang dirahmati Allah, ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita ambil dari ayat 40 surat Yusuf ini. Yang pertama, Nabi Yusuf berkata, Ma ta'buduna min duni illa asma. Yang kamu sembah hanya sekedar nama-nama yang kamu namakan atau nenek moyangmu menamakan. Dan Allah tidak menurunkan kekuatan. Sultan bisa juga diartikan dengan kekuatan bagi apa yang kamu sembah. Kisah ini dapat dilihat lebih tepat pada pengalaman absah yang terjadi pada sosok nenek moyang Nabi Yusuf, yaitu Ibrahim alaihissalam. Bukti nyata bahwa Nabi Ibrahim berhadapan dengan patung-patung yang dibuat oleh pamannya yang bernama Azar. Patung yang begitu banyak tidak memiliki kekuatan walaupun memiliki nama. Ini patung namanya Sipulan, ini patung namanya Sipulin. Kalau misalnya dalam kisah Nabi Muhammad adalah Ta'uzza dan Manna, dan dalam kisah Nabi Ibrahim pun kita menemukan banyak patung dan semua patung itu memiliki nama. Tapi apalah gunanya nama patung yang berstatus sebagai Tuhan tapi tidak memiliki kekuatan ketuhanannya? Patung yang seharusnya disembah dan berstatus Tuhan itu seharusnya absolut. Sebagaimana kita telah terangkan kemarin, Ustaz Ardian saya menyebutkan Al-Wahidul Qohar, dia bisa memaksa, tetapi patung ini tidak bisa memaksa. Jangankan untuk memaksa orang yang tidak menyembahnya menjadi orang yang menderita, ada lalat pun di hidungnya, patung itu tidak bisa mengenyampingkan lalat tersebut. Bahkan ketika Nabi Ibrahim memenggal kepala patung itu, patung itu hancur berantakan. Ini membuktikan ini bukti bahwa apa yang disebutkan Nabi Yusuf adalah pengalaman nyata yang diperolehnya dari nenek moyangnya bernama Nabi Ibrahim. Ma anzalallahu biha min sultan, bahwa patung itu sehebat apapun, tuhan-tuhan selain Allah sehebat apapun tidak memiliki kekuasaan sedikit pun. Jadi menyembah seperti ini adalah penderitaan. Kita sudah mengharap banyak dari apa yang kita lakukan, ternyata Tuhan-Tuhan seperti ini tidak bisa memberi kontribusi sedikit pun atau bahkan menyusahkan, karena patung itu kita yang buat, kalau misalnya rusak kita pula yang memperbaikinya. Ini yang pertama. Yang kedua, walakinna aksaron nasi la ya'lamun, banyak manusia yang tidak mengetahui bahwa menyembah Allah itu adalah sesuatu yang membahagiakan. La ya'lamun, tidak mengetahui. Dia tidak tahu bahwa beriman itu bahagia. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, mayoritas muslim tidak mengetahui bahwa iman itu adalah nikmat Allah yang terbesar. Sehingga kata Ali bin Abi Thalib, kita bingung mencari kebahagiaan dengan membanting tulang pagi dan sore, padahal kebahagiaan itu terletak pada iman yang kita miliki. Dan banyak manusia juga tidak mengetahui bahwa berbuat baik itu dampak positifnya kembali kepada dirinya sendiri. Jadi orang berpikir kita berbuat baik berarti kita telah melakukan kesusahan bagi diri kita dan membahagiakan orang lain. Sebenarnya perbuatan baik itu adalah membahagiakan diri kita dan membahagiakan orang lain. Di studio telah hadir Ustaz Ardiansyah. Kami persilahkan kontribusinya. Iya, terima kasih Ustaz Zainal. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semakin tegas kita melihat pernyataan-pernyataan atau penjelasan daripada Nabi Yusuf alaihi salam tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dan tentang arti penting tauhid di dalam kehidupan seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf kemudian menegaskan bahwa arbab Tuhan yang banyak itu tadi yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu itu tidak lain adalah bahan-bahan yang kamu buat dengan tangan kamu sendiri dan kemudian kamu tentukan nama-namanya. Artinya tidak memiliki sesuatu kelebihan apapun dalam kehidupan ini, dan sebenarnya apa yang dikatakan Ustaz Zainal tadi sudah cukup menggambarkan begitu jelas dan tegas kepada kita. Kemudian Nabi Yusuf menegaskan inil hukmu illa lillah, bahwa yang memiliki ketetapan hukum itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kamu tidak mentaati, katakanlah bahwa patung-patung itu punya perintah dan punya larangan, katakanlah seperti itu, kamu tidak berhak untuk mentaatinya. Ya, karena apa? Karena sebenarnya patung itu tidak memiliki perintah dan larangan, karena dia tidak dapat berkata-kata dan dia tidak dapat berbuat apa-apa. Hukum yang sebenarnya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah sampaikan lewat kitab suci, lewat para nabi dan rasul yang diutusnya. Jadi, sembahlah Allah, itulah artinya. Beribadahlah, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuhlah kepada perintah dan jauhkanlah dirimu dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah lah yang memiliki ketetapan dan ketentuan. Begitu juga sebaliknya, kalau kamu tidak taat di dunia ini, maka tunggulah bahwa ada azab Allah yang menantimu. Dan ketika kamu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga ada syurga kenikmatan yang tidak ada taranya yang telah menanti dirimu. Jadi segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan balasannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jugalah di dalam ayat ini ditegaskan oleh Nabi Yusuf, Allah jualah yang memerintahkanku untuk menyembahnya. Jadi ini bukanlah bisikan setan, ini bukanlah hawa nafsuku, dan ini bukanlah sesuatu yang batil, tetapi ini adalah sesuatu yang benar yang aku terima dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itulah agama yang lurus. Mengapa dikatakan lurus di sini? Bisa jadi pemahamannya lurus karena sesuai dengan akal manusia, tidak dapat terbantahkan dan tidak dapat ditolak. Karena apa? Karena inilah agama yang dapat diterima dengan rasa, dapat diterima dengan akal dan nyata kebenarannya dalam kehidupan ini, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi dan rasul. Dan bisa juga dipahami bahwa inilah agama yang lurus dalam artian yang dapat meluruskan kehidupan manusia, yang dapat meluruskan hawa nafsu manusia yang dapat saja bengkok, yang dapat saja menyimpang dan bisa saja terbawa kepada kondisi-kondisi yang atau sesuatu yang tidak baik sehingga dia pun berbuat kejahatan. Bisa juga berarti dzalikad dinul qayyim, bahwa agama itu adalah agama lurus, siratal mustaqim, yang akan mengantarkan hambanya atau yang mengantarkan para pengikutnya kepada syurga jannatun na'im yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berbahagia di hidup di dunia dan begitu juga kelak dia akan merasakan kebahagiaan yang abadi di dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala di syurga nantinya. Jadi orang yang beriman dan berpegang teguh dan mengkokohkan tauhid di dalam dirinya sebagaimana yang tadi sudah ditegaskan oleh Ustaz Zainal, tidak akan pernah merasa sedih, tidak akan pernah merasa sendiri atau sunyi. Karena apa? Karena dia senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang kafir dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, merekalah sebenarnya orang-orang yang akan bersedih, bukan hanya di akhirat nanti tetapi juga di dunia ini. Inilah yang kemudian ditutup pada ayat ini dengan suatu penegasan, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, betapa banyak manusia itu yang tidak menyadari, tidak mengetahui hal tersebut. Bukan tidak mengetahui dalam artian mereka bodoh dan tidak mengetahui, tetapi mereka tidak mau tahu tentang hal itu. Sungguh sesuatu kerugian yang sangat nyata. Mungkin itu tambahannya. Ya, terima kasih Ustaz Ardiansyah. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, dapat kita simpulkan bahwa bila pada ayat sebelumnya Allah mengatakan walakinna aktsarun nasi la yashkurun, banyak manusia yang tidak bisa, yang tidak pandai bersyukur, dan di sini disebutkan banyak manusia yang tidak pandai, banyak manusia yang tidak mengetahui, artinya ada keterkaitan antara bersyukur karena pengetahuan. Orang yang mengetahui hakikat pensil yang ada di tangannya, walaupun itu sangat sederhana, maka dia akan menjaga pensil itu karena apa? Karena dengannya dia bisa menulis ribuan kilometer huruf panjangnya. Bagi orang yang mengetahui bagaimana indahnya mata ketika membaca Al-Quran untuk melihat dunia, maka dia akan mensyukuri keindahan mata yang dia miliki. Bila kita mengetahui apa yang ada pada diri kita dari potensi diri yang kita miliki, maka kita akan mensyukurinya dengan menggalinya dan mengoptimalkannya. Apa yang kita miliki dari tangan, kaki, badan, jantung, ginjal, paru-paru adalah suatu yang bernilai harganya, maka kita pun akan mensyukuri dengan menempatkannya dan menjaganya supaya lebih sehat dan lebih prima. Artinya apa? Orang yang tidak tahu akan manfaat sesuatu, maka dia payah untuk mensyukuri sesuatu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh jadi pada saat ini tidak semua manusia menyembah berhala atau patung seperti yang terjadi pada zaman Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, dan Nabi Muhammad alaihi wasallam. Tetapi penyembahan-penyembahan selain Allah tetap saja terjadi. Ada yang orientasi Muslim di dunia ini telah berubah arah dari menyembah Allah kepada menyembah harta. Dia melihat bahwa orientasi hidupku yang sekali di dunia ini haruslah kaya dan memiliki harta yang banyak. Dan inilah efek dari era globalisasi, di mana manusia akan cenderung kepada materialisme, cinta kepada harta, dan egois, yaitu mementingkan diri sendiri, anti-fatalisme, dia tidak lagi bergantung kepada Tuhan, tetapi dia sudah menyatakan bahwa I am a power, saya adalah penguasa dan saya adalah yang kuat. Untuk itu kita menemukan Tuhan-Tuhan pada modern ini terletak pada harta yang dikumpulkan, keluarga yang menjadi target kebahagiaan. Padahal semua para filosof telah yakin harta itu adalah pembantu yang baik. Kalau kita menggunakan harta sebagai sarana untuk membantu hidup kita, dia berada di tangan kita, itu akan menjadi membahagiakan kita. Tetapi harta itu adalah Tuhan atau Tuan yang sangat buruk. Apabila kita menjadikannya sebagai sembahan dan orientasi hidup kita yang sekali ini hanya untuk mengumpulkan harta, maka disitulah kita telah menjadikan Allah sampingan dalam hidup ini dan harta menjadi Tuhan yang prima dan utama. Tentu saja ini juga termasuk dari pernyataan Nabi Yusuf, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, banyak orang yang tidak tahu bahwa Tuhan itu bukan harta, Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyembah Allah, mudah-mudahan kita dan pasti kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia karena orientasi dan target tujuan hidup begitu jelas yang digambarkan oleh Ustaz Ardi, dan ayat ini mengatakan ad-dinul qayyim, agama yang lurus, lempang dan simetris. Dengan demikian berbahagialah kita memiliki Allah yang Maha Esa. Sedihlah hati kita apabila orientasi hidup kita menjadi kepada harta dan dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.